a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan-amalan hati lebih utama dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Maka hendaknya kita memperhatikan amalan-amalan hati. Amalan berharap kepada Allah, amalan rasa takut kepada Allah, amalan mencintai karena Allah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan saudara-saudara saya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini, dan kita semua senantiasa ditetapkan dalam agama dan istiqamah sampai akhir hayat kelak. Salah satu, dan ini rasa cinta yang tidak bisa dibuat-buat, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya. Maka carilah orang-orang yang Anda cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak berharap apapun dari hal tersebut kecuali ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berharap apapun dari teman yang dicintainya kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kecintaan kita ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis, al-mutahabbuna fi jalali ala manabir min nur wujuhuhumun nur yaghbituhumul anbiya'u wasyuhada. Orang yang saling mencintai karena Allah, mereka memiliki tempat-tempat yang tinggi dari cahaya. Wajah mereka cahaya. Di saat manusia-manusia butuh cahaya, di saat wajah-wajah menghitam, orang yang mencintai karena Allah, wajah mereka cahaya. Sampai-sampai para nabi dan orang-orang yang mati syahid, mereka iri dengan amalan tersebut. Mudah-mudahan ini sebuah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam naungan, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan tersebut. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih waftarqa alaih. 2 orang yang sedang berkumpul karena Allah dan berpisah pun karenanya. Ini hanya sebatas ingin menyampaikan apa yang di dalam hati dan disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita jika mencintai seseorang untuk mengucapkan uhibbuka fillah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini yaitu tema yang berkaitan dengan pendidikan anak. Dan tema ini sebenarnya adalah salah satunya tulisan saya, beberapa tulisan kecil di media sosial yang berbunyi, yang bertema seolah tidak mempunyai anak. Tema ini menggambarkan bahwa orang tua punya anak, tapi karena dia tidak perhatian dengan anaknya, maka dia tidak seperti tidak mempunyai anak. Tema ini mudah dipahami, yaitu kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Apa saja kesalahan-kesalahan yang dimiliki oleh orang tua dalam mendidik anak. Jadi seakan-akan dia punya anak tapi tidak punya anak, karena dia salah dalam mendidik anaknya. Seakan-akan dia punya anak tapi tidak punya anak, karena dia tidak memperhatikan anaknya. Seakan-akan dia punya anak tetapi sebenarnya dia seperti tidak punya anak, karena anak yang dia harapkan sebagai penolong dia tatkala dia sudah menjadi satu tulang ekor, maka tidak kunjung datang pertolongan tersebut. Limpahan pahala dari amal ibadah yang dikerjakan oleh sang anak tidak didapatkannya. Kenapa? Karena anak tersebut tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, jadi dia seperti orang tua yang tidak mempunyai anak. Padahal dia punya anak, bahkan mungkin banyak. Makanya tema kita pada kesempatan kali ini adalah seolah tidak mempunyai anak. Poin pertama yang harus kita pahami dari masalah anak adalah, satu, anak adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika dia nikmat, maka pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yahabu liman yasha'u inatsan wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman." Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak-anak perempuan. Di sini terdapat pelajaran bahwa kebanyakan orang tua mendapatkan anak perempuan. Kenapa? Karena penyebutan pendahuluan. Maka wajar kalau seandainya ada seorang yang menikah, menjadi orang tua, akhirnya punya anak perempuan, anak kedua perempuan lagi, anak ketiga perempuan lagi, keempat perempuan lagi. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan anak perempuan. Au yuzawwijuhum dzukra'a au wa yahabu liman yasha'u dzukura. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak lelaki. Anak lelaki. Ini juga terdapat pelajaran bahwa kadang-kadang seseorang mendapatkan seluruhnya anak lelaki, 5. Saya anak pertama, adik 4, 4-nya lelaki semua. Lelaki semua. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatsan, atau Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara lelaki dan perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqiman, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dengan kehendaknya orang yang tidak punya anak, 'aqim, mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha kuasa. penyebutan sifat Allah di akhir ayat surat Asy-Syura ayat 50, innahu alimun qadir, Allah maha mengetahui dan maha kuasa, ini terdapat hikmah yang sangat luar biasa, terutama bagi yang merasa belum puas dengan pemberian Allah. Yang diberikan anak perempuan, ingin anak lelaki, belum puas, maka kembalikan kepada itu, innahu alimun qadir, Allah maha mengetahui dan maha kuasa, maha mengetahui apa yang baik bagi kita, dan Allah maha kuasa. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan anak laki-laki, maka pasti dapat. Dan perasaan seperti ini, Allah maha kuasa, sangat bagus diadakan dalam hati kita tatkala kita sedang berdoa. Sebagian orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan dia berdoanya semangat, kemudian beberapa lama belum dikabulkan doanya, turun tangannya, tidak mau berdoa. Ya akhi, sudah menikah? Sudah ustaz. Berapa anaknya? Belum dapat ustaz, belum dikasih oleh Allah. Sudah berdoa? Sudah ustaz, 2 tahun saya berdoa. Memang kenapa kalau 2 tahun selesai, pensiun doa? Enggak ya, doa tetap saja terus-terusan. Ya, maka Bapak Ibu, ini adalah obat firman Allah, penyebutan Allah sifat alim dan sifat al-qudrah qadir di akhir ayat surat Asy-Syura ayat 50 mempunyai faedah yang sangat luar biasa dalam perkara menerima takdir, khususnya dalam perkara anak. Ketika seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki, semua lima-limanya anak laki-laki, tidak ingin anak tidak diberikan anak perempuan, maka kita harus kembalikan innallaha alim, Allah maha mengetahui mana yang lebih baik untuk kita, wa qadir, dan maha kuasa. Kalau Allah ingin kuasa memberikan kita kepada kita anak perempuan, maka Allah kuasa atasnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, sehingga lisan ini terjaga dari senantiasa mendekstritkan Allah, memojokkan Allah, menghinakan Allah, bahkan kadang-kadang menuduh Allah yang tidak adil. Dan ini sifat buruk manusia, gara-gara dia mempunyai sifat ajul. Jangan kasih nama anak ajul. Ajul itu artinya tergesa-gesa. Ini kadang-kadang ada orang minta nama anak kepada saya, ustaz tolong nama anak saya baru kelahiran anak, kalau bisa namanya anaknya yang nyentrik, yang jarang manusia bernama dengannya. Saya bilang Firaun pak. Ya, kadang-kadang nama niru artis-artis India misalkan, ajul, akhirnya jadi tergesa-gesa terus-terusan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, gara-gara tergesa-gesa ini sering kita memvonis Allah tidak adil, Allah tidak ingin kebaikan untuk kita, Allah memang begitu dan segala macamnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala alim qadir, ketika Allah mengawinkan antara seorang mempunyai anak perempuan dan seorang mempunyai anak laki-laki, dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan seorang mandul, ini obat yang paling bagus, alimun qadir. Ketika seseorang belum punya anak, ya, belum punya anak, jangan dikatakan mandul sebelum kita memang belum punya anak sampai mati. Kenapa? Memang belum punya anak, belum ditakdirkan oleh Allah. Lihat Nabi Zakaria 110 tahun berdoa minta anak. Sampai-sampai beliau berdoa dalam keadaan lirih suaranya. Inna da rabbahu nida'an khafiyan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya dengan doa dengan suara yang lirih. Apa sebabnya berdoa dengan suara yang lirih? Sebelum saya sebutkan sebabnya, kalau kita ilustrasikan begini, ini masjid. Saya duduk di sini. Datang orang tua renta pakai kursi roda didorong oleh anaknya. Umurnya sudah mungkin 70-80. Tinggal mikirin bau tanah. Tinggal kuburan. Datang di samping saya sholat. Sholatnya di atas kursi roda. Setelah sholat, saya menoleh. Wah, tua. Setelah sholat beliau berdoa. Dalam hati saya apa? Paling minta husnul khatimah. Paling minta dilapangkan kubur. Paling minta diberikan kenyamanan di akhir hidup. Paling seputar itu. Karena sudah bau tanah. Ternyata doanya apa? Ya Allah, wahai Allah, mudahkan hari ini saya melamar gadis 17 tahun. Coba, gak cocok kan kalau beliau berdoa dengan suara yang keras. Orang akan mengatakan, hei, tahu diri, ente itu bau tanah. Nah, itu kejadiannya, sebabnya kenapa Nabi Zakaria alaihissalam berdoa dengan suara yang lirih. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 3, sebabnya, ilatnya adalah sama. Yaitu Nabi Zakaria malu dicela oleh umatnya, oleh kaumnya. Karena beliau berdoa dalam keadaan umur 110 tahun, tua renta, istrinya menopause, mana mungkin mendapat anak. Tapi masih bisa berdoa, ya Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku berikan aku anak yang saleh. Makanya di ayat yang keempat Allah menyebutkan tentang kesulitan Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi inni wahalal ammu minni washta'ala ra'su syaiban walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudah capek, sudah lemah. Wasta'ala ra'su syaiban, uban-uban di kepalaku sudah banyak. Walam akun bidu'aika Rabbi syaqiyya, aku tidak pernah sengsara kalau berdoa kepada engkau. Lihat, beliau tidak pernah bosan, gak ada pensiun dalam doa. Garis bawah itu baik-baik, tidak ada pensiun dalam doa. Garis bawahi, catat, kalau perlu jadikan status di Facebook. Gak ada pensiun dalam doa, terus-terusan. Karena mungkin doa tahun ini dikabulkannya 10 tahun yang akan datang. Karena Allah alim qadir. Saya jadi ingat perkataan seorang syekh mubaligh besar di Arab Saudi. Beliau mengatakan, la tayas min ad-du'a, jangan engkau bosan dari berdoa. Kenapa? Li'annaka amama, karena engkau berhadapan dengan amamar Rabb, berhadapan dengan Rabb zat yang apabila mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka tidak pernah bosan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke permasalahan tadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, itu sebenarnya hanya masukan saja. Yang ingin saya sampaikan, poin pertama, anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi surat Asy-Syura ayat 50 48 49 50, dan juga dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim, inna auladakum hibatullahi lakum, artinya anak-anak kalian adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa taala bagi kalian. Kalau dia nikmat, maka ingat semua nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi poin pertama tadi itu masih koma, Pak. Anak adalah nikmat Allah, koma. Maka persiapkan jawaban tatkala dimintai pertanggungjawaban. Anak adalah nikmat dan semua nikmat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma'idzin 'anil na'im." Surat apa itu? Surat apa? Hah? Al-Kautsar kah? At-Takatsur. Ya. Ingat surat Al-Kautsar? Saya pernah bertanya kepada seseorang, "Pak, berapa hafal Quran?" "Tiga kul, Ustaz." "Tiga kul." "Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas." Kemudian tambah, "Ustaz, surat paling favorit Inna a'tainak." Ya, hafal Al-Quran Bapak Ibu saudara-saudari itu akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Hadis yang menunjukkan bahwasanya semua anak dan orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, yaitu Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian penanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. "Warrajulu ra'in ala ahli baiti wa mas'ulun anhum." Seorang lelaki, bapak, suami, pemimpin di rumah tangganya atas orang-orang yang dibawa tanggung jawabnya, istri dan anak-anaknya, dan mereka akan bertanggung jawab atas mereka. "Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa an auladihi." Dan seorang perempuan, istri, ibu bertanggung jawab atas rumah suaminya dan atas anak-anaknya, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka ingat, poin perkara itu baik-baik. Ini bisa menjawab pertanyaan tatkala Anda menentukan, misalkan ditanya, "Ustaz, saya mau sekolahkan anak saya di mana? Sekolah umum atau sekolah ICM?" Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu ketika masih saya di Dammam, Al-Ustaz Al-Fadhil Hafizahullahu Ta'ala Jazen, beliau hadir di sini, "Wallahi akhjal ya akhi minkum." Saya demi Allah malu berbicara di hadapan beliau. "Akbaru minni ilman wa umran wa juhdan." Yang lebih banyak ilmunya, lebih tua, lebih banyak usaha dakwahnya. Akan tetapi qadarullah, kalau di daerah-daerah lain saya bersumpah terhadap ustaz-ustaz, "Ustaz, jangan hadir di majlis saya. Kalau enggak, antum harus duduk di sini." Malu kita. Tidak pantas untuk berbicara di hadapan orang yang lebih berilmu di hadapan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Damam ketika ngisi kajian ke Indonesia, saya sering ditanya tentang pendidikan anak. "Ustaz, nyekolahkan anak itu haruskah di pesantren?" Kata saya, "Tidak." "Enggak." "Kenapa?" "Karena yang penting Anda bisa bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda bisa bertanggung jawab di hadapan Allah bahwasanya anak tersebut tidak berubah fitrahnya, yang akan kita bahas nanti." Kadang-kadang sekolah yang umum, waktu itu saya jawaban saya di dalam seperti itu, sekolah yang umum lebih saleh dibandingkan anak-anak di pesantren atau anak-anak di sekolah Islam. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, setelah saya hampir dua tahunan ini, nanti bulan Muharram depan 1437 atau November itu tepat saya 2 tahun insyaallah taala di Indonesia. Setelah saya hampir 2 tahunan tinggal di Indonesia, maka saya rubah jawaban saya. Tidak bisa tidak, anak harus sekolah pesantren atau minimal sekolah-sekolah yang bernuansa dan bermanhaj bermetodologi Islam. Enggak bisa tidak. Kenapa? Saya merasakan masalahnya anak saya. Saya terus terang, di rumah enggak punya televisi. Bukan haram ya, tapi tidak punya televisi. Tapi Abdullah, anak saya yang pertama, kelas 2 SD sekarang, itu ketika kelas 1 SD pulang dari sekolahnya bawa lagu dangdut. Ini dari mana ente? Ini dari mana? Yang satu yang masih TK bawa apa? Goyang oplosan. Ini subhanallah. Begini sulitkah? Ya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Padahal tidak ada sarana, semua tidak ada sarana yang mendukung ke sana. Berarti dapatnya di luar. Setiap hari kita harus protektif sekali. Dan saya pesan kepada orang tua, Anda capek di dunia lebih mending dibandingkan Anda berurusan dengan Allah di akhirat kelak tentang anak Anda. Tidak mengapa capek di dunia. Setiap hari sesuatu yang salah, ucapan-ucapan yang kotor kita harus perbaiki. Harus dari mulai semenjak di, nah ini haram, nah ini haram, nah ini boleh. Tambah lagi anak yang kecil, 2,5 tahun, masuk mall atau masuk supermarket, lagunya tididit tididit, joget dia. Ih subhanallah, siapa yang ngajarin? Itu tantangan. Saya sering mengatakan, bukan di Arab Saudi tidak ada maksiat, tetapi di Indonesia lebih besar tantangannya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, rubah mindset, pola berpikir kita. Jangan anak-anak yang disekolahkan ke sekolah Islam itu kalau sudah narkoba, narkotik, paling bodoh nih. Jadi seakan-akan pesantren itu sampah. Orang-orang yang sudah bobrok baru masuk pesantren. Enggak, kita butuh para ulama. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, yang IQ-nya tinggi, hafalannya bagus, masukkan ke pesantren. Jadikan mereka ulama. Dan itu yang akan poin pertama tadi menjawab itu semua. Anakmu adalah nikmat dari Allah, maka persiapkan jawaban atas permintaan pertanggungjawaban dari nikmat tersebut. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan dalam mukaddimah anak ini, anak adalah anugerah yang harus disyukuri. Kalau tadi anak adalah nikmat yang harus disiapkan permintaan pertanggungjawabannya. Yang kedua sebagai mukaddimah, anak adalah anugerah yang harus disyukuri oleh Allah, oleh manusia yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anaknya. Lihat, ini kebiasaan para nabi dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 58 sampai 59, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Artinya, dan jika diberikan salah seorang dari mereka kabar gembira, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dengan bisyarah. Berarti anak itu adalah bisyarah, kabar gembira yang patut disyukuri. Dengan anak perempuan, maka orang-orang Arab jahiliyah wajah mereka menghitam dan mereka murka. Kenapa? Kesel mereka. Kenapa dapat anak perempuan? Kenapa enggak laki-laki? Ya. Kalau boleh, meskipun kiasnya ma'al fariq, meskipun kiasnya itu tidak dengan kiasan dengan kosong, tapi termasuk sikap yang kekeliruan juga adalah ketika seorang orang tua mendapatkan anak, pas dites spek, ternyata istrinya hamil lagi, padahal baru 4 bulan melahirkan. Istrinya hamil lagi. Jadi ada cerita, ketika seorang istri melahirkan, sang suami beli mie instan 40. 40 bungkus. Artinya wanita nifas itu kan 40 hari. Dia makan setiap hari mie instan tersebut, satu bungkus per hari, satu bungkus per hari. Alhamdulillah, habis 40 bungkus, berarti selesai saya menahan hawa nafsu saya. Gempur lagi istrinya. Ternyata setelah 4 bulan misalkan istrinya hamil, maka ketika hamil dia langsung, "Ustaz, bolong lagi Ustaz." Ya? "Ustaz, kecolongan lagi kita." Ya akhi, orang susah payah mendapatkan anak, kenapa tidak bersyukur ketika mendapatkan anak? Kenapa disebut sebagai kecolongan? Ini tidak benar. Ini sikap-sikap jahiliyah. Syukuri kalau Allah takdirkan. Orang kadang-kadang harus operasi sana, harus pakai obat, obat ini, obat herbal sudah juga. Kadang-kadang cara berhubungannya pun harus diatur, harus begini, jungkir balik, salto. Itu demi dapat anak. Ya, ini Anda dapat anak malah subhanallah, "Ustaz, kecolongan lagi kita." Harus bersyukur. Dan subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari, bersyukur tatkal dan bergembira tatkala mendapatkan anak, ini terdapat rahasia menarik. Apa rahasianya? Semakin kita bersyukur, semakin kita ikhlas dalam mendidik anak. Kalau orang ikhlas, dia akan sabar dalam mendidik anak. Itu rahasianya. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, lihat Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebutkan kabar gembira yang berkaitan dengan anak. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ibrahim, "Wa basyarnahu bi Ishaq," dan kami berikan kabar gembira mendapatkan Ishaq. Ya, nabiyyan minas salihin. Sebagai seorang nabi dari orang-orang yang saleh. Kemudian juga ketika Nabi Zakaria mendapatkan Yahya, disebutkan kabar gembira. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah As-Saffat ayat 112. Sekali lagi, perhatikan poin yang kedua, anak adalah nikmat yang harus disyukuri. Karena itu koma, karena dengan bersyukur kita akan ikhlas dalam mendidik anak. Yang menjadikan kita sabar tatkala mengurus anak. Nanti saya akan sebutkan lebih dalam, mudah-mudahan waktunya cukup, bahwa salah satu penyakit orang tua tatkala mendidik anak tidak sabar. Makanya keluar sumpah serapah dari orang tua ketika mendidik anaknya. Misalkan diajari baca Al-Quran, diajari tentang sholat, kok nggak paham-paham. "Eh, kok kamu bodoh sekali sih? Kenapa Ki?" Ya, ini akhirnya nanti sampai tua dia bodoh. Yang mendoakan siapa? Hah? Yang doain siapa? Orang tuanya. Kadang-kadang keluar dari mulut sang anak, sang orang tua, tetap karena dia tidak sabar mendidik anaknya. "Brengsek kamu, kok susah sekali otakmu." Ini sampai tua brengsek, yang doain siapa? Orang tuanya. Maka hati-hati, lisan orang tua itu bagaikan pedang yang terhunus, siap untuk menebas. Jangan sampai Anda jaga lisan Anda untuk orang tua Anda, untuk anak-anak Anda. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihim." Tiga doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama, da'watul walid, doanya orang tua. Maka sekali lagi, poin kedua, anak adalah apa? Nikmat yang patut disyukuri. Dengan bersyukur kita akan tambah ikhlas mendidik anak. Ini kadang-kadang ada orang tua, subhanallah, saya sampai tidak terfikir bagaimana kau bisa berucap seperti ini sebagai orang tua. Ada orang tua yang kesal dia mendidik anaknya. "Pak, bulan ini ada tagihan ini, sekolahan ada tagihan ini, sekolahan ada tagihan ini, Pak." "Eh, kamu sekolah atau buang-buang duit sih?" Ya, padahal itu untuk kepentingan sang anak. Dia ingin anaknya itu berpendidikan. Dia ingin anaknya tahu agama, harus sekolah agama. Gara-gara dia tidak ikhlas, akhirnya dia tidak sabar. Baik itu dalam mendidik anaknya, membiayai anaknya. Ini semua bermula kepada tadi, tidak bersyukur atas datangnya anak. Bisa dipahami, Pak? Baik. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, anak itu ujian. Ini yang ketiga. Anak adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46. Afwan. Surat Al-Anfal ayat 28. Mohon maaf. Surat Al-Anfal ayat 28. Dan juga surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15. Dan juga surat Ali Imran ayat 116. Ini ayat semuanya menunjukkan anak itu adalah ujian. Lihat surat Al-Anfal ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa anna Allah 'indahu ajrun 'adzim." Ketahuilah bahwasanya harta dan anak-anak kalian hanyalah ujian, fitnah. Fitnah itu dalam bahasa Arab bermakna banyak, hampir 10 makna. Makanya saya tidak suka kalau seandainya ada judul kajian fitnah akhir zaman. Apa? Fitnah akhir zaman. Kalau dalam bahasa Indonesia, fitnah itu artinya apa? Menuduh tanpa bukti, itu fitnah. Berarti kalau kita artikan orang yang hanya bersandar kepada bahasa Indonesia, menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Fitnah akhir zaman, menuduh tanpa bukti di akhir zaman. Padahal yang dimaksud apa? Fitnah yang dimaksud, fitnah tu akhir zaman, maksudnya adalah fitnah yaitu hal-hal yang genting, huru-hara, kegoncangan, tidak stabil di akhir zaman. Makanya hati-hati kalau kita berbicara di hadapan orang Indonesia, pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di sini Allah berfirman, ketahuilah harta dan anak kalian adalah fitnah, yaitu ujian. Dan pelajaran menarik dari ayat ini yang pertama, Allah memakai dalam ayat ini firman-Nya annama. Kata atau huruf annama dalam bahasa Arab tadullu alal harsri wal imtina, menunjukkan kepada pembatasan dan menolak yang lain. Maka ketika Allah berfirman, ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah. Jadi benar-benar anak itu bisa benar-benar menjadi ujian. Ujian bagi seseorang dalam agama orang tuanya, dalam ibadah orang tuanya, dalam perihal ekonomi orang tuanya, bisa teruji gara-gara sang anak. Bisa rusak gara-gara sang anak. Kemudian lanjutan ayat tadi, wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya besar pahala, pahala yang besar. Di sini terdapat pelajaran terutama permasalahan hati. Perhatikan, kapan Anda condong kepada dunia, tertipu dunia, melalaikan syariat gara-gara dunia, hayya al-salah, hayya al-falah, tetapi lebih condong kepada kantor, lebih condong kepada jual beli, lupa masjid, lupa panggilan Allah, tidak takut kepada kehidupan akhirat, pokoknya tertipu dengan dunia, maka ingat bahwasanya di sisi Allah pahala lebih besar. Kapan Anda gara-gara ingin mencarikan buku sandang pangan untuk anak, akhirnya menghalalkan segala cara agar dapat biaya, maka ingat jangan lakukan itu. Obatnya bagaimana agar tidak tertipu dunia? Obatnya wa annallaha 'indahu ajrun 'adzim, dan sesungguhnya di sisi Allah. Penyebutan sisi sebelum pahala ini menunjukkan ketetapan pahala tersebut. Pasti ada pahala di sisi Allah yang besar. Apa Ustaz yang saya tulis? Bingung nih nulisnya. Nulisnya adalah bahwa kapan seseorang tertipu dunia, lupa sholat gara-gara nyari dunia, lupa masjid gara-gara nyari dunia, maka obatnya adalah mengingat pahala di sisi Allah. Kapan seseorang terlalaikan dengan anak, dengan harta, maka obatnya adalah ingat di sisi Allah lebih besar pahalanya. Ayat yang lain yang saya sebutkan tadi, surat At-Taghabun ayat 14 sampai 15, bahwa anak adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurun rahim, ghafurun rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ini hampir sama ayatnya, tapi ada mukaddimahnya. Wahai orang-orang yang beriman, ada faedah menarik dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Kok bisa musuh? Nanti kita akan jelaskan. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Jika kalian memaafkan dan lapang dada dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian, dan di sisi Allah pahala yang besar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ada faedah dari Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu. Jika engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, far'i sam'ak. Letakkan pendengaran. Artinya dengarkan firman itu baik-baik. Fa inna fiha amrun ya'murukallahu bih aw nahyun yanhaakallahu an. Sesungguhnya di dalam firman, kalau diawali dengan wahai orang yang beriman, maka terdapat perintah di dalamnya atau larangan di dalamnya. Lihat benar enggak? Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya anak istri kalian musuh kalian, maka hati-hatilah. Benar enggak? Benar. Ada perintah atau ada larangan setiap kali ada ya ayyuhalladzina amanu. Itu pelajaran pertama dari ayat ini. Pelajaran yang kedua dari ayat ini, Allah menyebutkan bahwasanya istri dan anak adalah musuh. Imam Ibnu Katsir menyebutkan apa makna musuh. Musuh yaitu, kata Imam Mujahid rahimahullahu taala, yahmilu ar-rajulu ala qati'ati ar-rahim aw ma'siyati rabbih fala yastati'u ar-rajulu ma hubbihi illa an yuti'a. Artinya, gara-gara anak, gara-gara istri, maka kadang seorang lelaki, suami, bapak, statusnya lelaki tersebut bisa jadi suami, bisa jadi bapak, memutuskan kekerabatan gara-gara anak dan istrinya. Ini makna ujian. Gara-gara anak, gara-gara istri, kita memutuskan kekerabatan dengan adik, kakak, dengan bapak, ibu, paman, bibi, gara-gara anak. Kemudian maka di masyarakat kan tidak sedikit, ini masalahnya anak saya, sudah kita putus, kamu bukan adik saya bukan kakak kamu. Sering gak begitu pak? Hah? Ada gak di masyarakat pak? Ada, gara-gara anak. Itu maksudnya anak adalah musuh, penyebab seorang lelaki memutuskan hubungan kekerabatannya. Atau kata Imam Ibnu Katsir sebagaimana yang beliau nukilkan dari Mujahid rahimahullahu taala, au ma'siyati rabbih, atau bermaksiat terhadap Rabb-nya gara-gara anak maksiat. Ada, makanya ada hadis menarik riwayat Imam Al-Hakim dari Al-Aswad ibn Khalaf dan juga Imam At-Tabarani dari Khawlah ibn Hakim radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzana. Lihat ya. Kenapa anak itu ujian? Kenapa anak itu bisa menjadi musuh? Sesungguhnya anak bisa menyebabkan seseorang bakhil. Bakhil. Mau bersedekah? Wah, anak saya belum makan. Nanti besok anak saya makan apa? Gampang jawabannya. Makan apa? Nasi. Ya. Majubana. Pengecut. Nanti anak saya bagaimana kalau saya begini? Kalau saya berjihad di jalan Allah bagaimana? Kalau saya keluar kota gimana anak saya? Pengecut. Majhalah. Membuat orang bodoh gara-gara anak tidak mau hadir di majelis ilmu. Saya dulu pernah punya kawan, sebelum punya anak, kemana-mana saya beliau selalu ikut. Ustaz, mau kemana? Saya antar. Akhirnya suatu ketika kok beliau menghilang dari peredaran. Ketika saya hubungi, bukan ingin beliau mengikuti saya atau ingin diantar, tidak. Saya hubungi hanya karena kehilangan beliau sebagai teman yang biasa kemana-mana. Senantiasa jawabannya selalu, afwan Ustaz, anak saya lagi sakit. Afwan Ustaz, anak saya lagi begini. Afwan Ustaz. Ya. Majhalah, membuat orang bodoh. Ini satu, meninggalkan majelis ilmu gara-gara anak. Yang kedua, majhalah, anak bisa membuat orang tua bodoh. Gara-gara anak, orang tua akhirnya hilang akalnya. Anak perlu ini, perlu biaya ini, maka dia halalkan segala cara untuk mendapatkan biaya yang menutupi kebutuhan sang anak. Majhalah. Yang keempat, mahzanah, anak bisa membuat orang tua sedih. Lihat penjelasan yang menarik yang ditulis oleh Imam Al-Munawi, ulama Islam abad ke-13 Hijriah dari Mesir. Dalam kitab beliau At-Taisir bi Syarh Al-Jami' As-Saghir, beliau mengatakan maksud dari majbanah adalah yahmilu abawaihi 'alal bukhl wal jubn hatta yabkhalul bil hatta yabkhala bil mali li ajlihi wa yatruka al jihad bi sababih. Artinya, gara-gara anak maka dia membuat kedua orang tuanya mempunyai sifat bakhil dan sifat pengecut, sampai membuat orang tuanya bakhil dengan hartanya gara-gara sang anak, dan meninggalkan jihad gara-gara anaknya. Kemudian maksud daripada majhalah yahmilu ala tarkir rihlah fi talabil ilmi wajib fi tahsilihi wa inqita'i li talabih lihtimamihi bima yasluhu sya'nuhu min nafaqatin wa nahwiha. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa anak bisa membuat orang tua bodoh? Karena menjadikan orang tua akhirnya tidak menuntut ilmu, tidak bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, terputus dalam menuntut ilmu, karena perhatiannya tersedot hanya untuk anaknya. Ini anak itu ujian. Maka bapak, ibu, tatkala ada yang seperti ini, ya, ingat wa annallaha indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar. Dahulukanlah hak Allah sebelum kita mengerjakan hak-hak anak-anak kita. Dan ingat, tatkala kita mendahulukan hak Allah, pasti anak-anak kita terjaga. Dalilnya tentang istiqamah. Garis bawah itu baik-baik. Jadikan status di Facebook. Dahulukan hak Allah, pasti hak anak-anak kita terjaga. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, dia mendahulukan hak Allah, maka apa yang terjadi? La khaufun 'alaihim. Imam Ibn Kathir, Al-Syeikh Abdurrahman Al-Sa'di, Al-Syeikh Amin Al-Sungkiti menafsiri ayat ini, setiap ayat yang di dalam Al-Quran la khaufun 'alaihim, maksudnya adalah mereka tidak takut terhadap apa yang mereka hadapi setelah kematian, karena mereka dijanjikan surga. Walahum yahzanun, mereka tidak sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan dari anak-anak dan keluarga mereka. Kenapa? Karena yang menjadi khalifah, menjadi penolong, menjadi pembimbing anak-anak dan istri-istri yang ditinggalkan oleh orang yang mengedepankan hak Allah ini adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti itu, Pak. Semua ayat yang berkenaan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu maknanya disebutkan oleh ahli tafsir. Maka Bapak Ibu saudara-saudari ingat, anak ujian, maka jangan sampai Anda gagal dalam ujian tersebut. Anak musuh, jangan sampai Anda gagal dalam musuh tersebut. Siapa orang-orang yang gagal tatkala menghadapi ujian disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 9. Ini contoh orang tua yang gagal dalam ketika diuji oleh Allah dengan anaknya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah. Ini yang tidak lulus ujian anak. Gara-gara anak tidak berzikir kepada Allah, lupa ketaatan. Gara-gara anak dia bakhil. Gara-gara anak dia tidak menuntut ilmu. Ini orang-orang yang mereka tidak lulus diuji oleh Allah dengan ujian anak. Wa man yaf'al dzalika, ganjarannya, balasannya orang yang tidak lulus apa? Kalau di dunia kan kalau tidak lulus berarti tidak naik. Kalau di akhirat amannya pada dikafah ulaika humul khasirun, maka barang siapa yang melakukan hal itu maka adalah orang-orang yang merugi. Baik, mukaddimah yang keempat ini baru mukaddimah. Sampai jam berapa? Sebelas tanya jawab. Ya, materi jam 11. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, anak adalah amanah. Koma, maka jagalah amanah tersebut dan letakkan pada tempatnya. Anak adalah amanah. Koma, maka jagalah anak tersebut dan letakkan pada tempatnya. Perhatikan baik-baik. Anak adalah amanah. Sebelum saya menjelaskan tentang anak adalah amanah, saya ingin mengingatkan kepada para jamaah sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang beriman untuk menunaikan amanah semaksimal mungkin. Allah berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada siapa yang diberikan amanahnya, kepada siapa yang berhak. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Harus ditunaikan amanah tersebut. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man i'tamanaha wa la takun man khana." Artinya, tunaikan amanah kepada siapa yang dibebani amanah tersebut, dan jangan engkau khianati siapa yang engkau siapa yang memberikan amanah kepadamu. Intinya yang ingin saya sampaikan sebelum permasalahan anak, ketika kita diberikan amanah maka kita wajib untuk menunaikan amanah tersebut. Karena para ulama menjelaskan asal hukum perintah kullu amrin yadullu lil wujub, Al-aslu fil amri lil wujub illa ma dalla ad-dalilu ala sunniyati ala wala istihbabi. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali ada dalil yang menurunkan dia dari wajib menuju sunnah. Maka ketika Allah memerintahkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, maka berarti menunaikan amanah hukumnya adalah apa? Wajib. Ya, hukumnya adalah wajib. Baik. Kalau sudah kita pahami ini, kita kembali ke permasalahan anak tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, anak adalah amanah. Maka tunaikanlah amanah tersebut. Pertanyaannya, apa maksud anak adalah amanah? Maksudnya adalah sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan fitrah adalah setiap anak yang dilahirkan, dilahirkan di atas pengetahuan bahwasanya dia adalah makhluk dan penciptanya adalah Allah. Itu fitrah. Dan ini hampir semakna dengan firman Allah, bahkan lebih spesifik lagi dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahman ayat 30. Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhak lid-dini hanifan." Fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Maka dirikanlah wajahmu untuk agama, yaitu untuk beramal. Lihat ad-din di sini amal. Untuk beramal yang lurus, yaitu yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah menjelaskan, kata ad-din di dalam Al-Qur'an bisa bermakna dua. Yang pertama apa? Amal. Yang kedua apa? Agama. Lid-din di sini adalah amal. Hanifan, yaitu yang lurus, maksudnya yang ikhlas kepada Allah. Fitratallah, itulah fitrah Allah. Allati fatarun nas 'alaiha, yang Allah fitrahkan atasnya manusia. Artinya begitulah Allah ciptakan manusia. Mengenal Allah sebagai penciptanya, mengenal bahwasanya dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan amanah pada anak, yang dibebankan di setiap pundak orang tua. Anak adalah amanah, berarti gampangannya bahwa semua orang tua bertanggung jawab, wajib menjaga fitrahnya sang anak. Apa fitrahnya? Yaitu menjaga keislaman sang anak, akidah tauhid sang anak, menjaga peribadatan sang anak hanya kepada Allah sampai mati. Matinya siapa? Matinya orang tua kah atau matinya sang anak kah? Nah, di sini saya ingin menyinggung kekeliruan sebagian orang tua adalah tatkala dia punya anak, anaknya menikah, maka orang tua langsung mengatakan, alhamdulillah Ustaz, tugas saya satu sudah selesai. Enggak ya akhi. Memiliki anak tidak ada mantan anak. Anak sudah menikah, tetap dia anak kita. Anak punya anak, tetap dia anak kita. Dan tetap kita bertanggung jawab atas anak kita. Tentunya nanti ini tarik-menarik antara sebuah kepentingan. Sering saya ditanya, Ustaz, barusan saya ditanya tadi pagi, Ustaz, apa hukumnya saya sebagai seorang istri sering sekali mendapatkan kelakuan yang kurang baik dari suami. Kenapa? Karena sang suami lebih taat kepada orang tuanya, lebih berbakti kepada orang tuanya dibandingkan kepada istri dan anak-anaknya, mengurus istri dan anak-anaknya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini sering tarik ulur. Yang benar jawaban pada saat ini adalah semuanya sang anak lelaki dia wajib untuk bakti orang tua. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai suami dan bapak pada saat yang bersamaan dia tidak boleh melalaikan hak istri dan hak anak-anaknya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, Itu poin keempat, bahwa anak adalah amanah yang wajib ditunaikan amanahnya. Amanahnya apa? Menjaga fitrahnya. Menjaga fitrah sang anak. Fitrahnya apa, Ustaz? Islamnya sang anak, akidahnya sang anak, tauhidnya sang anak. Makanya Pak Bu, pesan saya ini, mulai dari sekarang, jauhkan anak-anak kita sebelum terlambat. Kan sering di zaman sekarang gara-gara CENTA pindah agama. Betul. Ketika sang anak dinasehati, hujannya, Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika sang anak dinasehati, maka sang anak membantah orang tuanya. Bapak, saya sudah cinta kepada dia. Apalagi anak perempuan. Saya sudah cinta. Bapak tidak tahu sih, kalau orang sudah cinta itu, rasa coklat itu tetap coklat. Ya, sebelum itu terjadi, putus. Ya, harus keras dalam masalah ini. Karena kita nanti bukan bertanggung jawab di hadapan anak, kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Dan jangan-jangan kita nanti masuk kalau membiarkan anak kita merubah atau berubah agamanya, jangan-jangan kita masuk ke dalam hadis Rasul riwayat Bukhari, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyyati illa haramun 'alaihi al-jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan tanggung jawab oleh Allah memimpin orang-orang yang di bawah kepemimpinannya, pada hari dia meninggal dalam keadaan dia menipu anaknya, istrinya, membiarkan anaknya keluar agama. Ini orang tua tidak amanah. Ya, Pak Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, dan ini termasuk kesalahan yang akan saya kupas nanti. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa termasuk menipu orang tua, menipu sang anak adalah memasukkan alat-alat yang melalaikan anaknya dari taat kepada Allah. Beliau menyebutkan televisi, kemudian handphone-handphone pintar, dan semisalnya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah. Bukan berarti dalam hal ini beliau mengharamkan televisi tersebut, tidak. Akan tetapi jika kita tidak mampu membendung apa yang ada di dalamnya untuk kemaslahatan kebaikan anak kita, maka jangan taruhan dengan akidah anak kita. Jangan taruhan dengan fitrah anak kita. Karena kita yang nantinya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari, arti fitrah kalau kita kaitkan dengan zakat, biasa di Indonesia menyebut zakat fitrah, betul? Ya. Boleh enggak menyebut zakat fitrah dan zakat fitr? Maka jawabannya boleh dua-duanya. Itu adalah termasuk istilahiyatul fuqaha fi zakatil fitr. Salah satu istilah-istilah para ahli fikih di dalam masalah zakat fitr, zakat yang dikeluarkan tatkala bulan Ramadan, di akhir Ramadan, itu boleh dengan ucapan zakat fitr dengan zakat fitrah. Zakat fitr berarti zakat yang dikeluarkan tatkala kita berbuka kembali setelah kita berpuasa. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap makhluk. Karena arti fitrah itu adalah yang diciptakan oleh Allah, asal penciptaannya. Jadi boleh dua-duanya, zakat fitrah atau zakat fitrah. Makanya kembali ke permasalahan tadi, anak adalah amanah. Anak adalah amanah. Dan maka tunaikanlah dengan sepenuhnya. Karena amanah tersebut maksudnya adalah fitrah yang senantiasa kita harus jaga sampai akhir hayat kita. Yang kelima, sebagai muqaddimah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahui baik-baik bahwa pengaruh orang tua yang saleh terhadap anaknya sangatlah erat. Ini mukaddimah yang kelima. Pengaruh orang tua yang saleh terhadap anaknya sangatlah erat. Lihat surat Ali Imran ayat 33 sampai 34. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa Ala Ibrahim wa Ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Adam sebagai nabi dan rasul. Nabi Nuh sebagai nabi dan rasul. Dan keluarga Ibrahim, ini mahallus syahid. Keluarga Ibrahim, hampir semua keluarga Ibrahim menjadi apa? Menjadi apa? Nabi. Ya, keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kemudian beliau mempunyai anak namanya Ismail dan Ishak. Kemudian Ishak mempunyai anak namanya Ya'qub. Ya'qub mempunyai anak namanya Yusuf. Kenapa kurang menjawab pagi ini? Tadi malam masya Allah, apa habis upacara bendera? Ya, atau belum hafal nama-nama nabi? Maka ironi, tatkala sebagian orang lebih hafal nama-nama artis, kapan nikahnya, kapan cerainya, kapan selingkuhnya, lebih hafal kejadian-kejadian artis dibandingkan kisah-kisah para nabi. Ya, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak namanya Ya'qub. Ya'qub punya anak namanya Yusuf. Para ikhwah bapak, makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Nabi Yusuf, Nabiyun karim. Wa banu karim. Nabi yang mulia, anak dari yang mulia. Yusuf bin siapa? Bin Ya'qub, bin Ishak, bin Ibrahim. Ya, lihat, keturunan akan mengikuti keturunannya. Maka jadilah orang tua yang saleh. Pengaruh orang tua yang saleh sangat luar biasa. Lihat lagi Ali Imran, keluarganya Imran, Yahya, siapa lagi? Zakaria, Isa, itu semuanya keluarganya Imran yang menjadi nabi. Sebelum saya ditanya, sebenarnya di sini nanti ada pertanyaan, atau saya tunggu aja? Ya, saya tunggu jawaban, saya tunggu pertanyaannya. Yang bertanya saya kasih minyak wangi. Saya banyak bawa hadiah hari ini, ada minyak wangi, ada macam-macam. Siapa yang bertanya dalam permasalahan ini ada pertanyaan? Ya, yang saya sebutkan tadi, keturunan orang tua yang saleh akan menelurkan keturunan-keturunan yang saleh. Menelurkan keturunan-keturunan yang saleh. Di sini ada pertanyaan nanti dan saya tunggu pertanyaan sehingga saya bisa jawab. Itu pertanyaan tersebut menunjukkan dia jeli dan dia perhatian terhadap apa yang disampaikan. Kemudian ayat selanjutnya 34, Allah berfirman, "Dzurriyatan ba'dhuha min ba'd." Lihat, Allah menekankan keturunan akan mengikuti pokoknya. Makanya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menafsiri ayat ini, kata beliau, ai hasalat tanasubu wat tashabuhu bainahum fil khalqi wal akhlaqil jamilah. Artinya, maksud dari keturunan mengikuti keturunannya yaitu akan terjadi di antara mereka kesesuaian, keserupaan, kesamaan dalam perkara dua hal, bentuk rupa dan akhlak. Bentuk rupa dan akhlak. Makanya kalau seandainya sang bapak rambutnya lurus, sang ibu rambutnya lurus, ketika lahir anaknya kok keribu? Wah, ini patut dipertanyakan. Ini dari mana ini datangnya? patut dipertanyakan, bukan berarti kita menuduh istri kita macam-macam, tidak. Akan tetapi tanya, kakekmu ada keriboki? Ya? Maka mungkin itu bisa jadi. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal akhlak, dan kesesuaian, kesamaan dalam akhlak. Itu selalu seperti itu. Ya. Ada anak saya namanya Halimah, 2,5 tahun. Saya nyebut-nyebut anak ini berarti lagi kangen dengan anak. Mohon dimaklumi saja ya. Beliau hafizahullah taala, beliau itu sering ngomong dan umur 2,5 tahun tapi sudah sering ngomong begitu. Maka kita sering bertanya, di antara saya dengan istri sering bertanya, anti kalau lagi kecil mungkin seperti ini ya, karena itu kadang-kadang itu menurut kepada orang tuanya, karena disebutkan dalam tadi, menurut kesesuaian, kesamaan di dalam akhlak. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu melalui istri saya, tolong dong tanyain kepada Ustaz, kenapa ya saya punya anak umur 7 tahun, waktu itu 7 tahunan ya umur beliau, anak tersebut, tapi kalau lagi marah kepada ibunya, itu banting pintu, kemudian marah-marah, angkat suara, kemudian menyebutkan seluruh binatang buas di kebun binatang, kemudian memanggil nama saya langsung tanpa memanggil ibu atau ummi begitu. Kenapa? Coba tanyakan. Apa perlu diruqyah? Apa perlu diapa? Maka istri saya nanyakan, nih ibu ini nanya begini-begini. Saya bilang ke istri saya, coba tanyakan ke ibu itu, suaminya kalau lagi marah gimana? Diberitahu oleh istri saya, kata suami saya, suami ibu tuh kalau lagi marah gimana? Oh, persis tuh, persis. Persis. Maka Bapak Ibu, ternyata yang membuat anak kita durhaka sekarang bukan kita sendiri, karena dia mencontoh bapaknya, ibunya yang sedang mengeluarkan umpat-umpatan yang buruk di dalam keluarga. Maka jaga itu, perkataan-perkataan kotor jangan pernah terdengar oleh anak-anak kita, terutama anak-anak kecil. Ya, saya sempat berbicara tentang masalah sesuatu yang aurat begitu, menyebutkan kata-kata paha di hadapan istri. Maka sang anak langsung mengatakan, bah, itu haram, bah. Itu karena dibiasakan kalau seandainya ngomong itu adalah sesuatu yang tabu. Lisannya harus dijaga. Sebagaimana kita menjaga agar anak kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, maka kita jangan perdengarkan kepada mereka kata-kata yang kotor. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yaitu hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dalam agama Islam itu ada dua macam petunjuk. Hidayatu dilalati wal irsyad wa hidayatu taufiq. Hidayatu dilalah wal ilm wa hidayatu taufiq. Artinya petunjuk tentang keilmuan sesuatu dan petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Yang dimiliki oleh orang tua hanya hidayah dilalah, memberikan ajaran, memberikan pendidikan, memberikan pengajaran tentang akidah, tentang ibadah, tentang tauhid, tentang akhlak, muamalah, tingkah laku. Adapun yang memberikan petunjuk agar sang anak bisa berakidah yang benar, bisa beribadah yang semangat, bisa bermuamalah, berakhlak yang baik, itu siapa yang memiliki? Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbab walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk, petunjuk taufiq di sini kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Petunjuk di sini adalah petunjuk taufiq. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Ah, Ustaz, apa maksudnya poin kelima ini? Kita tulis tadi kan, hidayah itu milik Allah. Maka ketika mendidik anak, banyak-banyak berdoalah kepada Allah. Ya, kita sebagai orang tua hanya bisa berusaha, hanya bisa berusaha, berikhtiar agar anak kita menjadi anak yang saleh. Tetapi ikhtiar tersebut jika tidak dikehendaki oleh Allah, jika sudah ditakdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka tidak akan ada nilainya apa-apa. Kita hanya bisa berikhtiar agar anak kita menjadi anak yang saleh. Makanya tetaplah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak pentingnya seorang orang tua senantiasa tidak lepas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk kepada inti kajian kita. Seolah tidak punya anak, yang maksudnya adalah kesalahan dalam mendidik anak. Kesalahan pertama, anak tidak diajari semenjak dini perkara tauhid. Anak tidak diajari semenjak dini perkara tauhid. Padahal kewajiban seorang manusia yang pertama kali wajib dilakukan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 20. Ayat ini adalah ayat pertama perintah. Pertama perintah dalam Al-Qur'an semenjak Al-Fatihah sampai Al-Baqarah sampai yang ke-20 ayatnya. Tidak ada perintah sebelum itu. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafs khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Ad-din di sini juga agama, apa, amal. Hunafa, lurus, yaitu ikhlas hanya kepada Allah. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat, baru setelah tauhid baru mendirikan salat, membayar zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Allah berfirman juga dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini semua ayat menunjukkan pentingnya perkara tauhid, dan pendidikan dini tentang tauhid wajib dilakukan oleh sang anak. Talkinkan kepada mereka la ilaha illallah pertama sebelum Anda menalkinkan potong bebek angsa. Betul. Ya? Ada perkara menarik saya pernah diceritakan atau ditanya oleh seorang bapak-bapak, Ustaz, bagaimana mengajari konsep ketuhanan kepada sang anak? Kadang-kadang sulit juga, Ustaz. Maka saya bilang, iya Pak, kadang-kadang sulit, apalagi anak-anak yang mungkin masih dini umurnya, balita bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun sebelum 10 tahun yang disebut dengan gulam, karena dia berpikir sesuai dengan imajinasinya pada waktu itu. Pernah seorang bapak cerita kepada saya, Ustaz, saya pernah ngajarin anak saya seperti ini tentang konsep ketuhanan. Nah, ketahuilah, langit, bumi, dan seluruh yang ada di bumi ini semuanya ciptaan Allah. Dia ingin mengajarkan bahwa pencipta adalah Allah. Maka sang anak menjawab, oh pa, kalau begitu berarti semua ini adalah, berarti Allah subhanahu wa ta'ala itu made in China, pak. Karena semua yang ada made in China. Ini kejadian di Arab Saudi, semuanya adalah China. Ya, sampai gelas-gelas apa semuanya China, made in China. Maka pada saat itu jangan dimarahi sang anak, akan tetapi khatibin nas biqadri uqulihim. Bicarakan kepada seseorang sesuai dengan akal dasarnya dia, bagaimana bisa menangkap apa yang kita ingin sampaikan. Maka yang jelas, ajari anak perkara tauhid. Dan ini kebiasaan para nabi. Sebelum saya menyebutkan kebiasaan para nabi, maka lihat dulu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sangat terkenal, yaitu hadis dari Mu'adz bin Jabal ketika beliau ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini pelajaran menarik. Saya bacakan hadis yang lengkap karena di dalamnya terdapat pelajaran menarik. Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar yuqalu lah am ufair. Aku pernah diboncengi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas keledainya. Bukan kedelai ya, keledai. Ya. Dan nama keledai beliau Ufair. Faqala, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, ya Mu'ad, hal tadri haqqullah ala ibadih wa mahaqqul ibadi ala Allah. Sebelum itu, ada faedah dari ini. Rasul SAW sering sekali berbicara dengan sahabatnya tatkala di atas onta, di atas kuda, di atas keledai bersama-sama. Saling memboncengi satu dengannya. Pelajarannya dalam pendidikan anak, kalau tema kita kan sekarang adalah kekeliruan dalam mendidik anak. Nah, di sana ada tips nabawi dalam mendidik anak. Salah satunya adalah menasehati anak dalam keadaan anak tersebut lagi santai, lagi mudah untuk dinasehati. Contohnya, lagi dalam keadaan kita berjalan bersama-sama, satu mobil, satu motor, lagi santai, lagi makan bersama, lagi mungkin rekreasi kemana, dia akan mengingat akan hal itu lebih dibandingkan kalau nak duduk sini, jangan begini, jangan begini, jangan begini, dia ngantuk, iya pak, iya pak, iya pak, habis itu gak keluar nih, apa, masuk telinga kanan, keluar lagi dari telinga kanan. Dan itu terjadi beberapa kali kepada Rasulullah SAW. Beliau waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu cerita dalam hadis riwayat Tirmidzi, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Ya, dalam keadaan seperti itu, lagi berdua-duaan, beliau mengajari, "Wahai ghulam." Ghulam itu anak yang berumur 1 tahun sampai 10 tahun, itu namanya ghulam dalam bahasa Arab. Berarti masih kecil. Dan ini contoh nyata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari perkara tauhid kepada anak yang masih kecil, yaitu wahai ghulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah yatajidhu tujahan, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu, jagalah Allah maka engkau akan dapati dia di hadapanmu, idza sa'alta fas'alillah, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Mulai saat sekarang, pak, jangan biasakan anak-anak kita minta kepada omnya. Tuh ommu baru gajian, minta sana. Nah, sering enggak seperti itu kita? Ya, sering. Disuruh anak kita menadah, ya akhi haram nadah kecuali kepada Allah. Biasakan anak kita tidak menadah tangannya kecuali kepada Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ini perkara tauhid. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah semenjak dini. Dan seperti yang saya singgung tadi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para nabi, mereka mengajari anak-anak mereka dari mulai semenjak dini perkara tauhid. Sebelum itu saya ingin mencerita tadi hadis Mu'ad, ya Mu'ad, hal tadri ma haqqul haqqullah ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Tahukah engkau hak Allah terhadap atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Yaitu perkara tauhid. Fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah atas hamba adalah hamba tersebut beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ini adalah tujuan utama seorang muslim, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin cerita-cerita kisah-kisah para nabi tentang tauhid terhadap anak-anaknya. Lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau berdoa kepada Allah dalam surat Ibrahim ayat 35. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman dan jauhkan aku. Tanyakan kepada diri kita sekarang, pernahkah berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim? Jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Sebagian orang tua doanya untuk anak-anaknya kepada Allah hanya, ya Allah, luluskan dia sekolah. Ya Allah, luluskan dia kuliah. Ya Allah, berikan dia pekerjaan yang tetap. Ada tetapnya lagi. Padahal bukan semestinya, bukan paling penting itu pekerjaan tetap. Yang paling penting itu adalah tetap bekerja. Iya. Presiden aja setelah 5 tahun harus lengser. Apalagi orang-orang yang di bawahnya. Tetap bekerja yang paling penting. Ya. Ini sedikit menyinggung tentang pekerjaan. Saya sedih kadang-kadang mendengar ikhwah-ikhwah, ya, yang dia alhamdulillah mempunyai pekerjaan, tetapi mungkin tidak pekerjaan tetap. Tetapi dia mempunyai usaha untuk membiayai anak istrinya. Kelak, tatkala ikhwah ini, seorang saudara muslim ini ingin melamar seorang perempuan. Orang tua perempuan mengatakan apa? Ini belum sang pelamar itu duduk loh, belum disuruh duduk. Ada apa, Ki? Apa kamu? Mau apa? Gitu ya. Mau melamar anak bapak. Mau dimakanin anak saya, anak perempuan saya mau kamu makanin apa? Apa jawabannya? Nanti saya disebut usap nasi lagi. Ya. Pekerjaan kamu apa? Belum disuruh duduk, belum dikasih, belum ditanya nama. Ya, sudah nanya seperti itu. Ini Bapak Ibu saudara saudari, akhirnya ditolak, akhirnya perempuannya sampai umusah, sampai tua belum menikah. Ya, ini perhatikan para orang tua, rintihan anak-anak. Jangan sampai menghalangi anak-anak untuk menikah. Kan syaratnya cuma dua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinah, yang kalian ridhoi agamanya. Yang kedua, wa khuluqah, dan budi pekertinya. Masalah rezeki, ya kita mempunyai bekal, jangan modal nekat juga, salah juga modal nekat. Munculnya bekal, akan tetapi kesempurnaan tidak akan mungkin ada. Harus punya rumah, harus punya mobil, harus pekerjaan tetap, gajinya sekian. Oh, itu malaikat sana, yang kawin sama malaikat. Nah, makanya ada ya akhirnya. Belum lagi nanti spesifik-spesifiknya harus hafal Quran, ustaz, keluaran Madinah. Enggak dapat. Ini kadang-kadang ikhwannya juga, para lelakinya juga memberikan syarat terlalu berlebihan. Ustaz, tolong carikan saya akhwat. Kalau bisa ustaz hafal Quran. Kemudian bisa bahasa Arab. Kemudian ustaz, sebenarnya ini syarat tidak terlalu penting, tapi ya penting juga. Kalau bisa ustaz cantik. Saya bilang, ya akhi, ana aja belum dapat seperti ente, apalagi ente. Ustaz saya, kawan saya, karena Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullah taala, kawan dekat saya. Beliau pernah ditanya di sebuah pengajian. Pertanyaannya begini. Beliau baca waktu itu pertanyaannya. Ustaz, bagaimana caranya agar mendapat izin? Bagaimana caranya, bolehkah? Pertanyaannya begini. bolehkah saya menikah lagi, maksudnya poligami, dengan alasan untuk memperbaiki keturunan? Kata sang ustaz, ah ini alasan dibuat-buat, kalau ingin nikah lagi nikah aja sana. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, kata beliau, ustaz, bagaimana caranya minta izin kepada istri agar diizinkan untuk poligami? Kata sang ustaz, saya saja tidak diberi izin, bagaimana mau beritahu antum? Itu cek empat-empatnya sudah diisi oleh istri saya semuanya. Kemudian beliau kemudian bilang lagi perkataan yang lebih lucu lagi. Beliau mengatakan, kalau antum nanti sudah diberi izin, beritahu saya bagaimana caranya. Subhanallah. Ini ikhwan-ikhwan ini ada-ada aja pertanyaannya, ya, subhanallah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kembali ke permasalahan doa tadi. Doakan anak agar bertauhid, jauh dari kesyirikan. Itu lebih utama dibandingkan sang anak dapat dunia dan seisinya. Bertauhid, karena itu tadi, kembali ke mukaddimah. Makanya saya mau menjelaskan mukaddimah itu panjang lebar, enggak mengapa. Kenapa? Karena isinya cuma mudah saja. Penyebutan isi kiat-kiat itu penyebutan kiat saja. Mukaddimah itu yang penting. Karena menjaga anak di atas tauhid itu adalah apa tadi? Apa? Amanah yang ada di pundak setiap orang tua. Amanah. Maka doa Nabi Ibrahim. Lihat lagi doa beliau dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Allah berfirman, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami dua orang yang menyerahkan diri untukmu. Dua orang di sini, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Dan jadikanlah dari keturunan kami orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Islam, selalu di atas Islam. Doa seperti ini luar biasa. Dan ini perhatian para nabi kepada tauhid. Dan itu ternyata dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, akhirnya beliau mempunyai anak Ismail dan Ishak. Dan ada perkara sedikit menyimpang tentang tema kita anak. Ada perkara yang berkaitan dengan hati. Saya sering menyinggung tentang hati ini karena hati itu memperteguh keimanan kita selama hidup di dunia. Lihat, Nabi Ibrahim umur menunggu anak 88 tahun baru keluar Ismail. Setelah 88 tahun penantian, baru keluar Ismail. Itu pun setelah keluar Ismail, setelah beliau lagi muda-mudanya, dibanggakan oleh orang tuanya. Kan kita kalau melihat anak semakin dewasa itu bangga. Makanya orang tua itu sering bangga kalau disebut kunyahnya. Abu Wafa, Abu Abdillah. Karena dia merasa punya anak yang pantas dia banggakan. Semakin dewasa anak tersebut, ternyata Allah menguji Nabi Ibrahim bahwa beliau harus menyembelih anaknya satu-satunya, ditunggu setelah 88 tahun dan disuruh disembelih setelah ketika anaknya benar-benar dalam keadaan benar-benar sudah muda. Tumpuan orang tua, bagaimana ujian pada waktu itu. Lihat, pelajarannya yang menarik Bapak Ibu apa di sini? Pelajarannya adalah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketika Anda berhadapan dengan perintah Allah, maka jangan pakai logika Anda. Yang ada adalah sami'na wa ata'na. Itu khalas, selesai. Kalau ada perintah Allah, yang ada cuma sami'na wa ata'na. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nabi Ibrahim melahirkan Ismail, Ishak. Ishak ada anak bernama Yakub. Nah, Yakub ini pun memperhatikan perkara tauhid. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am kuntum syuhadaa idh hadara Yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di?" Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub dalam keadaan sakaratul maut? Lihat, seperti yang saya bilang tadi, mendidik anak, bertanggung jawab terhadap anak bukan batasan ketika anak tersebut sudah berkeluarga. Sampai anak itu atau orang itu, orang tua itu mati, baru selesai tugasnya. Lihat Nabi Ya'qub ketika beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalku? Ini dalam keadaan apa Nabi Ya'qub? Raful maut, menjaga anaknya dalam keadaan tauhid. Ya, ini kadang-kadang salah sebagian orang tua, baik dalam tontonan, baik di dalam ucapan. Orang tua bukannya mengajari tauhid, malah menontonkan apa? Misalkan tontonan kartun. Seorang mempunyai boneka, setiap kali ingin sesuatu minta kepada boneka, bukan meminta kepada Allah. Baling-baling mambu. Hah? Bukan minta kepada Allah. Satu, sinetron diajari seorang anak perempuan punya kawan peri. Setiap ada sesuatu minta kepada peri, bukan minta kepada Allah. Tontonan kesyirikan. Orang tua kadang-kadang secara tidak sengaja atau dia sengaja, dia mengatakan kepada anaknya, "Ya, bagi dulu airnya. Haus mungkin Bapak Ibu sekalian." Ya, setelah berbicara yang panjang haus. Silakan bagi. Ya, cukup. Ya, perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari. Kadang-kadang orang tua mengatakan kepada anak, "Nak, lulus sekolah, Nak. Kalau kamu lulus sekolah, maka apapun yang kamu minta, bapakmu membelikannya." Memang bapaknya apa? Tuhan. Bisa membelikan apa saja? Enggak ya, akhi. Alangkah bagusnya ketika orang tua mengatakan, "Nak, lulus sekolah, Nak. Belajar yang baik agar lulus sekolah. Kalau engkau lulus, maka kita berdoa kepada Allah, semoga semua permintaanmu dikabulkan oleh Allah." Kan indah. Ajari anak tauhid. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini pelajaran menarik beliau. Beliau itu terpisah dari bapaknya. Siapa bapak Nabi Yusuf? Ya'qub. Semenjak kecil terpisah dari bapak, bapaknya semenjak kecil. Waktu umur berumur sekitar hulam, itu sebelum 10 tahunan. Kemudian Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diangkat, kemudian dijual sampai ke Mesir jadi budak. Ketika kasus beliau dengan Zulaikha, Nabi Yusuf alaihissalam, beliau berdakwah. Apa yang beliau dakwahkan kepada kawan-kawannya yang di penjara? Itu tentang tauhid. Padahal selama terpisah, selama 40 tahun tersebut, Nabi Yusuf alaihissalam tidak mendapatkan pengajaran tauhid. Berarti Nabi Yusuf alaihissalam yang mengajari beliau perkara tauhid siapa? Siapa? Bapaknya Ya'qub. Dan tatkala itu umur Nabi Yusuf masih sangat muda, 7, 8, 9. Ini memberikan kepada kita. kita bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam diajari perkara akidah dari mulai semenjak dini. Lihat firman Allah dalam surat Yusuf ayat 37, 40 sampai 40. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan ajaran suatu kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir terhadap kehidupan akhirat. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti ajaran nenek moyangku dari Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Maka nalana an yusyrika billahi min syai'. Kami tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Dzalika fadlullahi 'alaina walakinna aktsaran wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Itu adalah karunia dari Allah atas kami dan atas manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwasanya para nabi mereka senantiasa memperhatikan perkara tauhid. Yang kedua, kesalahan kedua dari orang tua. Kesalahan pertama tadi apa? Tidak mengajari semenjak dini perkara tauhid. Yang kedua, yaitu sang anak tidak diajari tentang ilmu agama. Dari mulai perihal sholat. Kalau sholat sudah berbicara masalah sholat berarti berbicara masalah toharah, bersuci, mandi, wajib, berwudu, bertayamum, beristinja, membersihkan darah haid. Maka tidak mengapa kita berbicara dengan vulgar terhadap anak perempuan tentang darah haid. Agar dia faham bagaimana cara membersihkannya dengan betul, dengan benar. Ya, ini termasuk kekeliruan orang tua. Yang kedua, yaitu tidak mengajari anak-anak perkara ibadah. Dari mulai sholat dan seluruh yang berkaitan dengan perihal sholat, puasa, bahkan kadang-kadang tidak sedikit, ini jangan sampai terjadi. Tidak sedikit anak kita sudah balik tetapi belum berpuasa. Orang tuanya yang keliru. Kenapa? Karena kata orang tua, Ustaz, masih kecil dua Ustaz, kasihan. Ya akhi, sudah balik, wajib hukumnya. Kalau tidak berpuasa, berdosa. Dan kalau seandainya dia meninggalkan puasa dalam keadaan dia haid, dan tidak berpuasa dan belum dibayar, berarti hutang puasa belum dibayar, maka sekarang harus dibayar kalau dia sudah balik pada tahun-tahun sebelumnya. Paham maksud saya? Saya ulangi, anak kita haid 3 tahun yang lalu, selama tersebut dia enggak berpuasa, maka di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan padahal dia wajib untuk berpuasa, dia tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka dia harus bertobat karena itu lebih besar dosanya dibandingkan berzina dan minum khamr. Dan ini kesepakatan para ulama. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengatakan, minal muqarrar indal mu'minin, termasuk yang sudah menjadi ketetapan bagi seluruh orang beriman, anna tarika shaumi 'amdan syarrun minaz zani wa mudminil khamar. Seorang yang meninggalkan puasa saja lebih buruk dosanya dibandingkan seorang pezina dan seorang yang minum khamr dengan sengaja. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa yarawna, dan para ulama berpendapat, annahum anna fihim zaddaqah, dan mereka persis seperti orang-orang munafik yang ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ini. Ini satu. Kalau anak kita sudah balik meninggalkan puasa dengan sengaja, di sana ada dua hal. Yang kedua yaitu dia meninggalkan puasa karena haidnya dan belum dibayar. Maka hutang haid selama 3 tahun tersebut harus dia bayar. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sedangkan yang tadi, yang hutang puasa, yang dia tidak berpuasa dengan sengaja, itu tidak bisa dibayar, enggak ada qadha. Yang meninggalkan amalan wajib, yang amalan tersebut ada awalan akhirnya, maka jika ditinggalkan dengan sengaja tidak ada alasan syar'i, maka tidak ada qadha atasnya, yang adalah taubat, karena itu dosa besar. Maka hati-hati itu Pak. Tanya kepada anak-anak kita yang sekarang SMP, SMA, bahkan di zaman sekarang SD kadang-kadang sudah baligh. Betul apa betul? Hah? Ini hadir gak ini? Betul apa betul? Ya, banyak anak-anak sekarang itu balik-balik karbitan. Kenapa? Karena yang ditonton, yang didengar, yang ditonton di televisi orang ciuman, orang pelukan. Yang nonton anak-anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi balik karbitan, dia cepat baliknya. Maka tanya anak kita, perempuan terutama, kapan baliknya? Sudah puasa belum? Sudah berhutang bayar puasa? Itu kewajiban kita. Maka tanya anak kita, perempuan terutama, kapan baliknya? Sudah puasa belum? Sudah berhutang bayar puasa? Itu kewajiban kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum." Wahai orang yang beriman, jauhi jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib dan ulama tafsir yang lain mengatakan alimuhum wa adibuhum. Imam Mujahid kalau tidak salah mengatakan adibuhum ma amarallahu wa ma naha anhu. Ma nahahu anhu. Artinya ajari mereka, didik mereka perihal agama. Imam Mujahid mengatakan ajari tentang apa yang diharamkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, yaitu berupa ibadah-ibadah. Dan Bapak Ibu, saya tadi menyebutkan setelah kita berbicara tauhid, maka kesalahan yang kedua tidak mengajari perkara agama kepada anak, ibadah kepada anak. Ini dilakukan oleh para nabi. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kita tadi bercerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim setelah berdoa mendapat agar anaknya jauh dari kesyirikan, beliau berdoa apa? Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan salat. Ya. Nabi Ismail bin Ibrahim, beliau juga berkata di dalam ayat yang saya sebutkan tentang liyuqimus shalah tadi, surat Ibrahim ayat 37. Nabi Ismail, surat Maryam ayat 54-55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Senantiasa Nabi Ismail memerintahkan anaknya untuk salat. Ini. Kemudian doa Nabi Ibrahim juga, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Wahai Rabb kami, jadikan aku dan keturunanku yang mendirikan salat. Jadi pemerhatikan, setelah tauhid, perhatian pada perihal sholat, ibadah, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah Islam lainnya. Lihat, Luqman, hamba Allah yang saleh, di dalam surat Luqman ayat 13, perintah untuk tauhid. Ini saya percepat karena waktu ya. Di dalam perihal tauhid, ayat ke-13, di ayat yang ke-17, Allah berfirman, lihat, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya aqimis shalah. Ayat ke-13 perihal tauhid, ya bunayya wa id qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dalam keadaan dia sedang menasihatinya, wahai anakku sayang. Ini juga perhatian kepada orang tua. Ini kesalahan yang ketiga akan saya sebutkan nantinya. Ya, wahai anakku sayang, janganlah engkau mensyirikkan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Itu ayat ke-13. Ayat yang ke-17 setelah membicarakan tentang masalah tauhid, ke-17, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku sayang, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan kepada kebajikan, larang cegah akan kemungkaran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Muru auladakum bis salah wa hum abda'u sab'i sinin. Dalam hadis riwayat Bukhari Abu Daud, perintahkan anak kalian salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau tidak salat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kesalahan yang kedua, tidak mengajari anak tentang perkara ibadah. Yang ketiga, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yaitu memanggil anak dengan panggilan yang buruk, termasuk di dalamnya mendoakan anak dengan doa yang buruk, dan ini sudah kita sebut di awal kajian tadi. Memanggil anak dengan panggilan yang buruk, ya. Seorang bapak pernah mengatakan kepada anaknya, dasar kamu anak kera. Berarti bapaknya kera, ya. Jauhi ucapan-ucapan yang buruk untuk sang anak. Lihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya bunayya, ya gulam. Dalam hadis Rasul, ya bunayya, ya gulam. Dalam ayat, ya bunayya, wahai anakku sayang, wahai anak muda. Kalau orang Arab waktu kita tinggal di Arab Saudi sering memanggil anak, ya betul, wahai pejuang, wahai pemberani sini. Jadi anak itu diberikan panggilan yang bagus, ya. Bahkan sebagian orang kadang-kadang, dan itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memanggil anak dengan panggilan yang baik, dia diberikan kunyah. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair, burung kecil? Ada seorang sahabat yang kecil, masih gulam, dipanggil oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan panggilan kunyah, untuk memberikan bahwasanya dia seperti orang dewasa, menghormati orang dewasa. Ya, panggilan-panggilan yang luar biasa, termasuk di dalamnya doa. Jauhi doa-doa yang buruk untuk anak-anak kita. Doa-doa yang buruk yang senantiasa berpengaruh buruk kepada anak-anak kita. Kenapa, Pak, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Karena anak lisan orang tua itu sangat tajam. Lisan orang tua sangat tajam, dan termasuk perkara yang jarang mendoakan anaknya. Ini termasuk perkara memanggil dengan panggilan buruk, mendoakan keburukan, atau tidak mendoakan. Saya pernah habis kajian di Banjarmasin, habis sholat isya, ibu-ibu mendekat, kemudian bertanya, Ustaz, saya ingin nanya, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Anak saya sering kesurupan. Oh Ustaz, iya Bu, diruqyah saja, ibunya yang meruqyah. Ustaz, kalau Ustaz yang meruqyah gimana? Oh Bu, saya tidak meruqyah Bu. Bukan berarti saya tidak bisa, saya tidak meruqyah. Karena kalau pintu ruqyah ini dibuka, saya nggak akan ke Kendari. Orang ngantri nanti di depan pintu. Ya, tugasnya cuma ruqyah saja, nggak berdakwah nanti. Mungkin ada orang yang diberikan dua hal, ruqyah dan dakwah. Itu Allah Subhanahu wa taala berikan masing-masing. Maka saya katakan, Bu, saya tidak meruqyah. Dan ibu sebagai ibunya itu lebih utama meruqyah dibandingkan saya. Kenapa demikian? Karena ikhlasnya lebih kuat. Ya. Bagaimanapun, Pak, ketika kita bawa anak kepada orang, kita seakan ada suatu stui bersandar kepada orang tersebut. Betul apa betul? Ya. Maka ibu meruqyah, Ustaz tolonglah Ustaz, meruqyah anak saya. Maka saya katakan, Bu, ruqyah. Memang kesurupannya bagaimana? Dia itu, Ustaz, kalau sudah kesurupan, ini hakiki, dia kesurupan singa. Singanya bukan sembarang singa, Ustaz. Singa Majapahit. Subhanallah. Kau bilang, ada singa Majapahit, ada singa Kendari mungkin. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini kekeliruan sebagian orang, tidak mau mendoakan anaknya. Langsung tatkala sakit sedikit langsung dibawa ke seorang ustaz, "Ustaz, tolong ruqyah." Nah, kita sendiri yang meruqyah. Dan itu lebih mustajab berdasarkan hadis. Salatun la turaddu da'watun, tiga orang yang tidak ditolak doanya, da'watul walid li waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Bukan sekarang bermasalah ustaznya lebih soleh dibandingkan orang tuanya, ustaznya lebih alim dibandingkan orang tuanya, enggak. Tapi permasalahan hadisnya, sang orang tua lebih berhak untuk mendoakan anaknya. Meskipun minta didoakan oleh orang soleh, boleh, asalkan orang solehnya masih hidup. Ya, kalau orang solehnya sudah meninggal bagaimana? Ya susah. Ya, masih bilang, "Hey wali, bangun, saya doakan anak saya ya." Kan sudah meninggal dia. Dia pantas untuk didoakan dibandingkan dimintai doa. Kesalahan yang keempat. Dalam perihal anak, yaitu mencontohkan contoh yang buruk kepada anak. Mencontohkan contoh yang buruk kepada anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Umar bin Abi Salamah waktu itu masih kecil, beliau bercerita, "Kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku pernah dalam keadaan waktu gulam. Gulam apa? Umur berapa? 1 sampai 10 tahun. Di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya beliau masih bisa duduk, itu berarti menunjukkan mungkin 5, 4, 6 sekitar itulah, masih bisa duduk di pangkuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam waktu itu sedang makan bersama, wa kanat yadi tatishu fis sahfa. Maka tanganku, namanya anak-anak mungkin pentolnya di sana, dia mau di sana, padahal di depan, ya. Maka tangannya kesana kemari. Nah, di sini pelajaran menarik juga tentang adab makan. Makanlah apa yang ada di depan. Kalau lagi makan bersama, "Ustaz, boleh nggak bertanya, kalau di depan saya sambal semua gimana? Lauknya di sebelah saya dia nggak bagi-bagi lagi, Ustaz." Maka di sini tetap hadisnya berlaku, makan apa yang di depan, yang maksudnya adalah yang sebelah sana perhatian kepada sebelah sini. Ya, itu dia. Masa makan sambal aja? Kenapa ya aku makan sambal? Apa yang di depan, Ustaz? Ya. Baik, wa kanat yadi fi sahfa. Maka tanganku tapi sudah sahfa, tanganku ke sana kemari. Faqala li Rasulullah, lihat. Langsung Rasulullah SAW mencontohkan. Ya gulam sammillah. Wahai gulam, anak yang di bawah umur 10 tahun, ucapkan bismillah tatkala makan. Wa kul bi yaminik. Makan dengan tanganmu, dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kul mimma yalik, dan makan apa yang ada di hadapanmu. Maka apa yang terjadi? Umar bin Abi Salamah meninggal Rasulullah, hadis ini beliau selalu ingat. Sampai beliau meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, "Fama zalat tilka ti'mati ba'du." Artinya apa? Masih saja seperti itu tata cara makanku semenjak diajari oleh Rasulullah. Jadi contoh yang baik itu sangat mengena kepada anak. Kebalikannya, orang tua mencontohkan yang buruk sangat mengena kepada. Saya tidak heran kalau seandainya ada anak-anak umur sudah 6 tahun, 7 tahun, kalau ingin buang air kecil, buka celana sembarangan. Karena kenapa? Karena dia melihat bapak ibunya kalau ingin ke kamar mandi, buka celana sembarangan. Iya itu. Contohkan yang baik kepada anak kita. Lihat hadis lain, riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, minta waktunya 15 menit boleh? Ya. Lihat hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda, An Abdullah ibn Amir radhiyallahu an. Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu bercerita, da'atni ummi yauman wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baiti. Suatu hari ibuku memanggilku dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di dalam rumahku. Faqalat, ibuku memanggil, "Ha ta'ala u'tik." Wahai anakku sini. Aku ingin ngasih sesuatu hadiah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang ibu, "Wana aradti an tu'tiyah?" Wahai ibu, wahai sang ibu, apa yang engkau ingin ngasih kepada anakku kalau anakmu datang nanti? Maka sang ibu mengatakan, "U'tihi tamran." Aku ingin ngasih kurma. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ama innaki law lam tu'tihi kutibat 'alaiki kidbah." Ketahuilah jika engkau tidak memberi, maka dituliskan atasmu dosa. Pelajaran menarik dari hadis ini adalah bahwa kapan kita sudah menjanjikan sesuatu, maka tepati janji tersebut meskipun kepada anak kecil kita. Misalkan kita katakan kepada anak yang susah tidur siang, "Nak, tidur siang. Nanti kalau tidur siang, nanti sore kita jalan-jalan ke mall. Beli apa yang engkau inginkan." Saya bertanya kepada Bapak Ibu, situasi psikologis sang anak ketika mendengar itu, kira-kira bisa tidur enggak? Hah? Bisa tidur enggak? Situasi psikologisnya. Kenapa? Karena dia mikirin apa? Mainan. Mall. Setelah sholat asar, semakin mendekat jam, semakin jam 3, setengah 4 azan, "Wah, alhamdulillah, ke mall juga saya." Enggak bisa tidur dia. Paling kalau bapaknya melihat kau, dia merem-merem-merem begitu. Tapi itu sudah mending, buat bapaknya sudah mending. Akhirnya tatkala dia sudah sholat asar, maka dia langsung ke kamar bapaknya, bapaknya dan ibunya tidak ada di tempat. Apa yang tertanam, tertancap di dalam hati sang anak? "Oh, boleh toh untuk tidak menepati janji. Oh, boleh toh untuk berbohong. Oh, boleh toh untuk berbohong." Ini ternyata yang mengajari anak kita tidak jujur, ingkar janji, dusta, ternyata orang tuanya sendiri mencontohkan yang buruk terhadap anak. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, sedikit saya cerita tentang anak saya. Umurnya 3 tahun. Oh, yang nomor 1 3 tahun, yang nomor 2 tahun. Dia mungkin sering melihat ibunya mencuci piring. Ini dia praktekkan. Apa yang dia praktekkan? Dia cuci. Tapi yang dia cuci apa? Laptop saya. Sang istri saya nelfon, "Bah, laptopnya sudah, laptop satu-satunya ya." Habis itu LCD-nya rusak. Ya sudah selesai, pada ruang siapa. Ini contohnya. Lebih parah dari itu, dia mungkin melihat ibunya sering membuat adonan kue. Itu adonan kan, kalau membuat adonan pakai telur dipecahkan, dimasukkan ke tepung, beberapa telur dimasukkan. Waktu itu ibunya sibuk, mungkin sedang di kamar mandi, sibuk nyuci atau apa. Ini anak berdua kreatif. Dibukanya kulkas, kemudian dikeluarkannya telur-telur semua. Dipecahkan di atas karpet merah seperti ini. Dia aduk-aduk 20 telur bah katanya. Subhanallah. Ya sudah, akhirnya kita ganti karpet. Bau telur, gimana mau dicuci, gak bisa. Ini Bapak Ibu, contoh. Contohkan yang baik, maka akan Anda akan dapatkan yang baik. Contoh yang buruk, Anda akan dapatkan yang baik. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, yaitu tergesa-gesa di dalam memukul, terutama anak-anak kecil. Tergesa-gesa dalam memukul. Memukul boleh. Ya, memukul boleh. Tetapi lihat hadis yang tentang sholat tadi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri sinin. Pukul mereka tatkala mereka tidak sholat ketika berumur 10 tahun. Diperintahkan sholat tatkala berumur 7 tahun. 8, 9, 10 berarti 3 tahun. Kalau ukuran diperintahkan sholat 5 kali sehari karena sholat wajibnya 5 kali, berarti sehari 5 kali, sebulan 5 kali kali 100 kali 30, berarti 150. Kali setahun 1800, kali 3 tahun 5400. 5400 kali setelah diperintahkan baru boleh dipukul. Nah, bisa dipahami, Pak? Ya, jangan tergesa-gesa. Makanya kalau lagi anak nangis, itu jangan dilihat meleknya, mau apa mulutnya yang sedang apa miring-miring itu jangan dilihat, tambah kesel kita. Ya, diteriakin malah tambah nyaring kemudian. Ya, sudah didiamkan saja. Ditahan. Jangan mukul. Ini beraninya sama anak kecil. Ya. Sedikit-sedikit tempelan, sedikit-sedikit tendang. Ini orang tua seperti ini pantas untuk dibawa ke terminal Kendari. Kelahi sama preman-preman sana. Berani sama anak kecil. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat santun kepada anak kecil. Di antaranya Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a sinin. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal beliau masih umur mulam. Selama 9 tahun. Lihat ini hadis menarik. Maka selama 9 tahun tersebut Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan kepadaku, wahai Anas, kenapa engkau mengerjakan ini untuk sesuatu yang telah aku kerjakan kalau itu salah. Enggak pernah beliau mengatakan itu. Makanya ketika tadi anak mencuci laptop, mencuci, buat adonan di karpet, ya sudah, qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, tidak usah kita katakan kenapa, kenapa itu akan pertanyaan kenapa membuat situasi anak mencari alasan yang menjadikan dia akhirnya ahli dusta nantinya. Kalau sudah terjadi ya selesai. Adapun kita melarang itu beda dengan kenapa. Nah, depan-depan besok-besok ini tidak boleh, itu kan larangan bukan kenapa. Paham maksud saya, Pak? Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kemudian kata Anas yang kedua, tidak pernah Rasulullah SAW mengatakan kepadaku, kenapa kamu belum kerjakan? Jadi suatu ketika Anas disuruh radhiyallahu anhu disuruh oleh Rasulullah SAW untuk membeli sesuatu. Yang namanya anak kecil ketika melewati pasar, beliau melihat anak-anak sebayanya lagi main-main, maka beliau ikut main, belum dibeli. Lama, sudah lama datang Rasulullah SAW memegang tengkuk beliau. Wahai Anas, sudah dibelikan apa yang aku minta? Ketika dilihat ke belakang, Rasulullah, oh iya Rasulullah, sekarang saya beli. Lihat, beliau tidak mengatakan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kenapa engkau belum beli? Bukankah saya sudah mengatakan cepat dibeli dan sebisanya? Tapi sudahkah engkau membeli apa yang aku suruh? Persis. Ini Bapak Ibu. Kemudian kata Anas bin Malik, tidak, sungguh tangan Rasulullah SAW lebih halus dibandingkan sutra. Menunjukkan beliau pernah, belum pernah menempeleng, belum pernah memukul Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka yang punya sifat itu terhadap anak-anaknya, ya, maka tahan tangan kita dari sekarang. Jangan sampai mencela, memukul anak-anak kita kecuali setelah sekian lama. Dan permasalahan pemukulan ini pun perlu penjelasan, ada syarat-syaratnya. Di antaranya tidak boleh di bagian-bagian vital, kemudian di antaranya hanya sebatas untuk memperingatkan, bukan untuk hawa nafsu. Di antaranya juga, makanya jangan pakai apalagi mandau, jangan. Ya, apalagi kayu, enggak, disebutkan oleh para ulama kayu arak, kayu siwak itu loh, yang sekecil ini. Ustaz, apa rasanya sakit? Memang tujuannya bukan sakit, tujuannya untuk apa? Memperingatkan dia salah. Di antaranya tidak boleh mukul wajah dan semisalnya. Waktunya habis. Ini yang bisa saya sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah, buat yang demikian telah kita menyimak ulasan pengajian tentang pendidikan dalam Islam yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Syarifin Abdullah Ta'ala dengan topik seolah tidak menyerah, dan mereka memberikan kesempatan bagi hadirin untuk bertanya. Namun sebelumnya kami menyampaikan untuk bertanya dicukupkan satu pertanyaan untuk satu pertanyaannya untuk menghormati waktu yang lain. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan tentang tadi tentang nasab dari apa orang tua yang soal itu akan turun kepada anak-anaknya. Yang kami ingin tanyakan tentang nasab dari Syaikh Islam, karena kita ketahui bahwa ibunda Maria itu tidak memiliki suami seperti umumnya pada anak usia biasa. Kemudian bagaimana dia disandingkan nasabnya dengan Ali Imran yang anak bisa terlihat. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya, Bapak. Maka disandingkan karena dia masih keluarganya Imran. Jadi Imran itu mempunyai anak namanya Maryam bintu Muzahim. Bintu Muzahim, Maryam bintu Muzahim. Jadi Imran itu keturun, ada nama keturunannya Maryam. Ya, dari Imran keturunannya Maryam. Nah, dari Maryam ini nanti ada Nabi Isa. Jadi dari situlah maka Isa keturunan Imran. Artinya dari keluarga Imran. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya kami persilakan langsung ke depan. Kami sampaikan ke ibu-ibu bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan Anda di kertas. Sambil menunggu, kami persilakan ke hadirin mohon. Ya, silakan. Mohon bagi yang ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi Ustaz mengatakan bahwa orang tua yang telah mencontohkan anaknya anak Allah yang baik, maka keturunannya akan mencontohkan pula yang baik. Namun seperti yang saya perhatikan bahwa orang tua yang baik terbagi menjadi dua nanti. Kan ada yang mengikuti orang tuanya, karena pula ada yang jauh dari orang tuanya. Kira-kira apa penyebab dan perbedaan itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, perbedaannya hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada sang anak sehingga menjadi orang tua, menjadi anak yang saleh sebagaimana orang tua saleh. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada sang anak sehingga tidak menjadi anak yang saleh sebagaimana orang tuanya saleh. Maka seperti yang saya sebutkan, hidayah di tangan Allah. Orang tua bisa berikhtiar dan banyak-banyak berdoa agar ikhtiarnya tersebut sesuai dengan harapannya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Bagaimana kalau seorang anak yang seolah-olah tidak punya orang tua karena tak merasakan kasih sayang dari orang tua sejak kecil sampai dewasa, dan alhamdulillah setelah dewasa jadi anak yang saleh atau berhasil, tapi dia tidak merasa punya orang tua, tidak bakti pada orang tua, tidak ada kasih sayang pada orang tua, apakah anak ini termasuk anak durhaka atau orang tua durhaka pada anaknya? Anaknya durhaka, orang tuanya bersalah. Anaknya durhaka karena dia masih punya orang tua, apalagi dalam hal ini dia tahu kalau seandainya dia masih punya orang tua yang kandung, maka bagaimanapun kesalahan orang tua, ingat nih baik-baik, bagaimanapun kesalahan orang tua, maka masih dia menjabat sebagai orang tua kita. Dan kalau masih menjabat orang tua kita, maka berarti masuk ke dalam firman Allah, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan jauhilah mereka berdua dengan baik. Harus bakti orang tua, meskipun orang tua mungkin semasa kita kecil mencampakkan kita, tidak memperhatikan kita dan ibu kita, itu yang sering terjadi. Maka tetap kita bakti orang tua, itu bapak kita, itu ibu kita, dan tidak bisa jadi mantan. Wallahu, jangankan yang seperti itu, yang kafir saja tetap kita wajib untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Wallahu a'lam. Bisa bertanya lagi dari akhwat. Ustaz, bagaimana jika anak kami sudah besar dan semua penjelasan Ustaz tidak kami lakukan alias terlambat? Bagaimana caranya agar kami bisa meraih kembali anak-anak kami yang terlanjur tidak beragama dengan Allah? Ya, tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki diri. Ingat itu baik-baik. Ini saya paham sekali pertanyaan seperti ini. Karena merasa, wah sekarang sudah terlambat Ustaz, tidak ada lagi kata. Enggak ada. Ya, berdoa kepada Allah, mulai berikan nilai-nilai agama yang baik dan benar berdasarkan Al-Quran yang dipahami oleh para salafus saleh. Contohkan yang baik, ajarkan tauhid. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keturunan yang saleh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Beberapa bulan yang lalu sudah kami pernah menonton tayangan televisi dan di situ dibahas tentang pendidikan anak. Dan ini adalah dari tokoh-tokoh pendidikan atau pakar-pakar pendidikan yang membahas tentang bagaimana cara mendidik anak. Dan di situ disebutkan bahwa salah satu kesalahan orang tua atau bahkan guru pada saat ini karena mereka adalah kita mendidik anak itu dan tidak menyadarkan hal-hal yang mungkin kita anggap sesuatu yang tabu. Misalnya tadi sesuatu yang mereka menginginkan bahwa ketika anak misalnya bertanya sesuatu yang mungkin kita anggap itu terlalu vulgar, ini katanya tidak mengapa. Ketika anak bertanya menanyakan sesuatu yang kita harus misalnya kenapa harus begini, saya keluar dari mana, kita harus jawab dengan secara mendetail karena itu akan mempengaruhi psikologis anak tersebut kata mereka. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Maka khatibin nas biqadri uqulihim. Ada para ulama mengatakan, bicara kepada seseorang sesuai dengan akal manusia. Ya, kita berbicara apa adanya tetapi sesuai dengan akalnya. Tidak mesti harus menjelaskan tentang misalkan bagaimana terjadinya pergaulan tubuh antar sesama manusia. Itu semua sebenarnya adalah nanti kalau terlalu berlebihan akan masuk trik iblis di sana. Akhirnya seperti orang-orang yang tidak beragama menjelaskan tentang permasalahan seks di depan orang seluruhnya laki-laki perempuan. Di sini contohnya dia tidak memakai pakaian sama sekali. Ini cara bergaul seperti ini dicontohkan langsung. Ini tidak benar. Akan tetapi berbicarakan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak pada saat itu yang benar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang mainan Aisyah, ya, yaitu mainan Aisyah berupa kuda, tetapi kenapa mempunyai sayap? Hal farasu lahu janahan, apakah kuda mempunyai sayap? Maka dijawab oleh Aisyah sesuai dengan akal beliau. Ini Bapak Ibu, jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan yang semisal dengan sesuai dengan akal anak tersebut dan tidak berlebihan, ditakutkan nanti masuk trik iblis membuka perkataan-perkataan yang fahisyah yang tidak pantas untuk seorang anak untuk mendengarkannya. Wallahu a'lam. Kembali ke zaman lalu, pertanyaan dari Tawad. Ustaz, saya seorang guru TK yang mengajar di sekolah umum. Bagaimana cara saya mengajarkan pendidikan agama Islam dan syar'i sedangkan itu tidak sesuai dengan kurikulum di sekolah tersebut? Apakah saya berdosa jika itu mengajarkan di sekolah tersebut dengan pendidikan sahabi berkenaan? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Kalau yang ditanyakan tentang nyanyinya, ya haram hukumnya. Gak boleh mengajari anak nyanyi. Ya. Tapi kalau yang diajarkan bagaimana cara mengajarkan di TK, ya tidak bisa kecuali sesuai dengan peraturan yang ada di TK tersebut. Maka pada saat itu, dia harus benar-benar memposisikan dirinya untuk sebagai pengajar yang mengajari akan ilmu-ilmu yang benar, yang merupakan dasar-dasar dan pokok-pokok yang sangat mendasar untuk anak-anak TK tersebut. Wallahu a'lam. Dari jamaah TK tersebut. Kemudian tadi ada baik. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan dengan bertanya saja. Angkat tangannya, Pak, biar panitia tahu. Selain menunggu dari pertanyaan dari akhwat, Ustaz, bagaimana dengan orang tua yang memberikan game pada anak-anak sejak kecil umur 1, 2, atau 3 tahun untuk mendiamkan ketika rewel atau menangis? Iya, orang tua harus sabar dibandingkan nanti dia kecanduan dengan game-game ini. Ya, ada sebagian yang bersyubhat ini mengasah otaknya. Itu alasan orang tua agar tidak diganggu tatkala orang tuanya pun main game. Orang tua harus sabar ya akhi. Nangis itu sebuah konsekuensi punya anak. Ya, wallahu a'lam. Siap. Sudah. Tadi dijelaskan di Fatimah bahwa seorang ayah itu harus mendoakan kebaikan supaya nanti anaknya juga menjadi orang baik. Kemudian di selanjutnya bahwasanya hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kasus misalnya orang tua sudah serius dan mempunyai hal yang jelas ketika mengucapkan amal soleh, kemudian mendiri, tetapi anaknya masih tetap berusaha. Bolehkah seorang bapak atau orang tua tersebut bertalim dengan takdir yang buruk, bahwasanya anak ini sudah dibawa, inilah takdir yang buruk kepada saya, ingin mencontoh kejadian Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di mana anak dan istrinya menjadi orang yang kafir, bahkan tidak mengikuti jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bapak mau minyak wangi atau 100 ribu? Ya, sini. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Ya, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, yang saya sebutkan. Di sela-sela itu ada pertanyaan. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Lihat para nabi. Tapi ternyata ada celah di sana. Nabi Nuh, anaknya tidak mengikuti Nabi Nuh. Nabi Ibrahim tidak seperti bapaknya. Azar bapaknya adalah pemahat patung, penyembah berhala. Ya? Lalu gimana jawabnya? Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari, begini. Harus diyakini baik-baik, tidak ada ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Makanya Syekhul Islam punya kitab namanya Dar'ut Ta'arub, meninggalkan perselisihan antara akal dengan dalil, akal dengan nas, dalil dengan dalil. Enggak mungkin bertentangan. Firman Allah satu dengan yang lain enggak mungkin bertentangan. Lalu Ustaz, bagaimana menyatukannya, mengkolaborasikannya bagaimana? Maka jawabannya, kebanyakan umumnya anak mengikuti orang tuanya, dan itu yang terjadi kepada para nabi dan para rasul. Nah, adapun kejadian Ibrahim alaihissalam dengan bapaknya, Nuh dengan anaknya, itu adalah sebuah hikmah Allah, bahwasanya hidayah di tangan Allah. Maka jangan lupa berdoa. Anda ustaz, kiai, siapa yang jamin anak Anda akan menjadi seorang yang alim saleh? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya punya pertanyaan bahwa saya berpikiran bahwa katanya banyak anak itu banyak rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saudara gimana? Jadi ini kan saya belum Oh, masya Allah. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran, iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jika orang-orang yang menikah tersebut fakir, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai takdir dan cara memberikan takdir kepada hambanya. Tatkala seseorang belum menikah, dia punya hanya satu bantal dan satu guling. Kalau sudah menikah, dia punya dua bantal dan mungkin dua guling. Kalau seandainya dia sudah punya anak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada keluarga kecil tersebut kebutuhan untuk anaknya dan terus seperti itu. In yakunu fuqara'a yughnihimullah. Maka ini rahasia. Rasulullah SAW bersabda dengan tanpa ragu-ragu, beliau bersabda, tazawwadul wadud al-walud, nikahi wanita yang pecinta, romantis dan al-wadud, yaitu banyak anak. Hah? Mustahil syariat tersebut untuk menyengsarakan hambanya banyak anak miskin datang, mustahil. Wallahu a'lam. Meskipun tidak ada nas yang tegas yang saya ketahui sampai detik ini yang sangat eksplisit, rinci, sahih, sharih bahwa banyak anak banyak rezeki, tetapi dalil-dalil umum menunjukkan ke sana. Wallahu a'lam.